perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Berantakan, tapi peluru kau ledakan, semua jadi berantakan. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin. Cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung.

Di bawah telapak kaki ibu.

amal kebajikan. Betapa kecilnya Allah yang pemurah, pasti akan membalasnya. Teguhkan imanmu, perbanyak amalmu. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. berpenghasilan tak seberapa, tapi ternyata bisa naik haji memenuhi panggilan ilahi. Thank you. Oh, Thank you.

gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah. Pikir, berapakah usiamu? Thank you.